Al-Qur'anu ya'ti yusbitul yadaini. Al-Qur'an datang menetapkan sifat dua tangan bagi Allah Ta'ala. Yaquluna, mereka mengatakan, la na'khudhuhu ala zahirihi. Kita tidak mengambil dalil tersebut sebagaimana yang nampak. Li'anna al-aqla ya'bahada. Mereka mengatakan karena sesungguhnya akal menolak hal ini, yaitu menolak penetapan dua tangan bagi Allah. Wa idza asbatna hada aidan nakunu mujassimatan. Dan apabila kita menetapkan sifat dua tangan ini bagi Allah, maka kita akan menjadi orang-orang mujassimah, yaitu orang-orang yang menetapkan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki tubuh. Wa syabbahnallaha bil makhluqi, dan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ila akhirihi, dan seterusnya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang besar. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, innallaha laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fanafa an nafsihi al-mumasalata wal-mushabahata wa asbata li nafsihi sifatil la'iqati bihi. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala meniadakan dari dirinya keserupaan dengan makhluk dan menetapkan bagi dirinya sifat-sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Wa huwa kaunuhu yasma'u wa yabasuru, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Fasam'uhu wa basaruhu nu'minu bihi, maka pendengaran Allah dan penglihatannya kita mengimaninya. Wa nuthbituhu ala asasi annahu laisa kamithlihi syai'un, dan kita menetapkan sifat-sifat tersebut di atas fondasi bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Lahu sam'un la yushbihu sam'al makhluqina. Allah Ta'ala memiliki pendengaran yang tidak menyerupai pendengaran para makhluk. Lahu basarun la yushbihu basaral makhluqina. Allah Ta'ala memiliki penglihatan yang tidak menyerupai penglihatan para makhluk. Lahustiwa'un la yushbihustiwa'al makhlukina. Allah Ta'ala beristiwa yang tidak menyerupai istiwa para makhluk. Lahu'ainani la tushbihu ainail makhluqina. Allah Azza wa Jal memiliki dua mata yang tidak menyerupai mata para makhluk. Demikian pula Allah Azza wa Jal memiliki dua tangan yang tidak menyerupai tangan makhluk. As-sifatul lati waradat fil kitabi was-sunnati nu'minu biha wa nusbituha ala asasil imani biha wa ala asasi tanzihillahi an musyabahatil makhluqina. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang datang di dalam Alkitab dan Sunnah, kita mengimaninya dan kita menetapkannya di atas fondasi keimanan kepadanya dan di atas fondasi disucikannya Allah dari keserupaan dengan para makhluk. Fahaulai alladhina yarudduna al-athara indahum hadhihi ta'wilatu imma majazun wa imma akhbaru ahadin. Maka mereka ini yang menolak hadis-hadis, pada mereka terdapat penafsiran-penafsiran yang batil ini, bisa jadi dengan alasan majaz, bisa jadi dengan alasan bahwa hadis-hadis tersebut datang dari sedikit jalan periwayatan. Wa'attalu biha hadhihi sifati, dan mereka meniadakan dengan penafsiran-penafsiran yang batil tersebut sifat-sifat Allah ini. Wa akhadhu ba'dan nususil musyabihati, dan mereka mengambil sebagian dalil-dalil yang samar maknanya. Mithlu qawlihi laisa kamithlihi syai', seperti firman Allah Ta'ala yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Akhadhu minhu silahan lita'til sifati kulliha au mu'azzamiha. Mereka mengambil dari ayat tersebut senjata untuk meniadakan sifat-sifat Allah seluruhnya atau sebagian besarnya. Allahu qala laisa kamithlihi syai', thumma qala ba'daha wa huwa as-sami'ul basir. Allah azza wa jalla mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan setelahnya, dan Dia, yaitu Allah, Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yaitu setelah Allah Azza wa Jalla meniadakan keserupaan dirinya dengan makhluk, Allah Ta'ala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwa penetapan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala tidak berkonsekuensi penyerupaan Allah dengan makhluk. Aina akluka, di mana akalmu? falau kana yuridu nafyas sifati an dhatihi lama qala wa huwa as-sami'ul basir. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki untuk meniadakan sifat-sifat dari zat-Nya, niscaya Allah tidak akan mengatakan wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Falamma qalahu arsyadana ila annana yajibu alaina an nu'mina bi sifatihi walakin ma'a tanzihillahi 'an mushabahatil makhluqina. Maka tatkala Allah Ta'ala mengatakan wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, Allah Azza wa Jalla membimbing kita kepada bahwasanya wajib bagi kita untuk mengimani sifat-sifat-Nya, akan tetapi disertai dengan menyucikan Allah dari keserupaan dengan para makhluk. Laisa kamitslihi syai. Allah Ta'ala mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Fanuthbitus sam'a wal basara ala asasi annahu laisa kamithlil makhluqina fis sam'i wal basari. Maka kita menetapkan pendengaran dan penglihatan bagi Allah Ta'ala di atas fondasi bahwasanya Allah Azza wa Jal tidaklah seperti para makhluk di dalam pendengaran maupun penglihatan. Wa nuthbitu al-istiwa'a 'ala annahu laisa kastiwa'il makhluqina. Dan kita menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala di atas fondasi bahwasanya istiwa Allah tidak seperti istiwa-Nya para makhluk. Li'annahu laisa kamithlihi syai'un subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nufbitul ilma wal iradata wal qudrata wal nuzula wal maji'a wal wajha wal yadaini ila akhir sifati allati asbataha Allahu fi kitabihi wa fi sunnati ar-rasuli alaihi salatu wassalamu ala asasi laisa kamithlihi syai. Kita menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat ilmu, kehendak, kemampuan turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, datang untuk memutuskan perkara di antara para hamba di hari kiamat. Wajah, dua tangan, dan sifat-sifat yang lainnya yang Allah Ta'ala menetapkan-Nya, baik di dalam kitab-Nya maupun di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di atas fondasi bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Nu'minu wa nusbitu lillahi hadal ma'na wa nadinullaha bi annahu haqqun lakin ala asasi nafi musyabahatillahi tabaraka wa ta'ala lil makhluqina. Kita mengimani dan menetapkan bagi Allah Ta'ala makna ini, yaitu sifat-sifat ini, dan kita beribadah kepada Allah dengan meyakini bahwa makna ini, sifat-sifat ini benar adanya, akan tetapi di atas fondasi peniadaan keserupaan Allah dengan para makhluk. Fasam'uhu la yushbihu sam'al makhluqina wa basaruhu la yushbihu basaral makhluqina. Maka pendengaran Allah tidak menyerupai pendengaran para makhluk. Penglihatan Allah tidak menyerupai penglihatan para makhluk. Yadahu la tushbihu yadail makhluqina. Dua tangan Allah tidak menyerupai dua tangan para makhluk. Nuzuluhu, maji'uhu, ila akhiri sifatihil waridati fil kitabi was sunnati. Demikian pula turunnya Allah Ta'ala, kedatangan Allah Ta'ala, dan sifat-sifat yang lainnya yang datang di dalam Al-Kitab dan Sunnah. Ala asasi laisa kamithlihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Di atas fondasi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Fala yushbihuhu syai'un min makhluqatihi. Maka tidak ada sesuatu pun dari para makhluknya yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Wa amma an na'khudha min laysa kamithlihi syai muntalaqan li ta'tili sifatihi fa hadha min al-kadhibi 'ala Allahi. Adapun kita mengambil dari firman Allah yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala, pijakan untuk meniadakan sifat-sifatnya, maka ini termasuk kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Li'annallaha tabaraka wa ta'ala qad mala'al qur'ana bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ulya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh memenuhi Al-Quran dengan nama-namanya yang paling baik dan sifat-sifatnya yang paling tinggi. Walau arada nafiyaha ma asbata syai'an minha. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki untuk meniadakan sifat-sifatnya, niscaya Allah Ta'ala tidaklah menetapkan sesuatu pun dari sifat-sifat tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Dan ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, baru saja kami mendapatkan khabar bahwa salah satu ikhwah kita mengalami kecelakaan, yaitu Mas Murham. Qadallahu wa masya'afa'al, beliau mengalami kecelakaan di perempatan Wojo tadi pagi sebelum subuh, dan kabar terakhir sekarang ini masih berada di IGD Rumah Sakit Pirosaban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Syafahullahu shifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Tafaddalu wa barakallahu fikum.